Telah ku berikan seluruh cintaku, telah ku berikan seluruh ragaku, telah ku berikan semua untukmu, untuk membuktikan kesungguhanku. Kurang apa aku menyayangimu, kurang apa aku mendampingimu, kurang apa aku meyakinkanmu, kurang lebih aku telah menjagamu. Mengapa kau membuat titik hitam di hatiku, dan kini engkau pergi tinggal aku sendiri. Dulu kau pernah bilang bersamaku kau lakukan hatimu, dan kini kau berbeda, kau lupakan semua janji kita. Dan kamu yang pernah bilang bahagia saat kau bersamaku, mengapa engkau tega menghianati kisah kita? Semua janji kita, dan kau yang pernah bilang bahagia saat kau bersamaku, namun mengapa engkau tega mengkhianati kisah kita? Dulu kau pernah bilang bahagia saat kau bersamaku, namun mengapa engkau tega